makasi wosana. Hallelujah. Eh, balakisi amibe kuba fusani balobi botika makelele. Yesu azongisi soki bango batiki mabanga. Hallelujah. Wala na chanda chebe.